إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Kita berada pada pertengahan dari salah satu bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, dari empat bulan yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan sebentar lagi tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan yang mulia yang berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah, pada hari-hari yang mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min dzalikal ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih utama, lebih Allah cintai amal saleh yang dilakukan daripada hari-hari tersebut. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat Nabi, qalu wal jihad ya Rasulullah, tidak pula jihad wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jihad, tidak pula jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika syai', kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak membawa kembali sama sekali dari apa yang dia bawa berupa harta dan jiwanya. Hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung di bulan Dzulhijjah, keutamaannya amat besar bagi orang yang bisa meraih hari tersebut. Diberikan umur yang panjang dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal pada hari-hari yang agung itu. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha, demikian pula hari-hari tasyrik, tentu kita mengingat satu amalan yang agung. Sekaligus mengingat bagaimana perjuangan dan pengorbanan pendahulu kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tatkala berusia lanjut tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi seorang anak, seorang putra. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang taat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah. Harapannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah uji apakah dia lebih mengedepankan kecintaannya kepada Allah ataukah lebih mengedepankan kecintaan dari harapan yang dia inginkan yang diwujudkan oleh Allah berupa anak. Falamma balagha mahu sa'ya, ketika anaknya sudah dewasa besar sesuai dengan yang diharapkan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dia mengatakan kepada sang putra Ismail, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Kata sang putra yang mulia, yang saleh, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Keduanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meletakkan putranya di atas tanah, kemudian meletakkan pisau di leher putranya, siap untuk menyembelih putranya. Allah tahu akan kejujuran, Allah tahu akan ketulusan Ibrahim alaihissalam. Allah ganti dengan kurban, dengan domba dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ismail selamat dari penyembelihan, Ibrahim lolos, lulus dari ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan predikat yang amat tinggi di hadapan Allah. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim disebut dengan sebutan yang mulia. Demikian pula setelah itu Ibrahim dianugerahi dengan anak yang dijadikan sebagai nabi pula. Fabasyarnahu bi Ishaq nabiyan. Allah berikan ganti, Allah berikan kabar gembira berikutnya. Lahir putra Ibrahim Ishaq yang dijadikan sebagai nabi. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya siapapun yang mengorbankan apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, memberikan apa yang Allah berikan kepadanya untuk tunduk kepada Allah, dia tidak lalai dengan harta, dia tidak terlalaikan dengan anak, dia tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia, namun dia korbankan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Termasuk di dalamnya adalah berkurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti jalan Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah firmankan dalam ayatnya, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu anugerah yang amat banyak, termasuk di dalamnya Al-Kautsar. Oleh karena itu, fasholli lirabbika wanhar. Oleh karena itu hendaklah engkau salat untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, untuk sesembahanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembelih atau menahar unta dengan tangannya 63 ekor. Bukan 1, 2, 5, 10. 63 ekor unta beliau sembelih dengan tangannya. Kemudian sisanya beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, 100 ekor unta. 63 disembelih langsung oleh Nabi SAW, 37 diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Nabi SAW ketika tidak melaksanakan ibadah haji, ketika berada di Madinah, Nabi SAW dhaha bikabshain amlahain, menyembelih 2 ekor kambing dengan tangannya. Teladan bagi kita semuanya. Dalam keadaan kita melihat bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah didatangi tamu. Kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, satu persatu dari istrinya, adakah makanan untuk menjamu tamu kita? Tidak ada. Kemudian ke istri berikutnya, demikian pula jawabannya, masing-masing ditanya. Sampai akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang akan menjamu tamu Nabi SAW malam nanti? Kisah yang masyhur, kisah yang sering disebutkan tentang hal ini. Bahkan sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan bagaimana keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar untuk makan dan minum. Tentu amat jauh dengan keadaan kita. Pakaian yang kita kenakan, tempat tinggal yang kita miliki, rumah, tanah, kendaraan. Maka kapan lagi kita akan menyambut suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk meneladani dan mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah kita akan berkorban menyembelih sampai kita punya rumah? Ataukah akan berkorban ketika usahanya makin lancar, makin besar? Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada kita semuanya Itu adalah ujian bagi kita semuanya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka siapapun yang dijaga, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir, bakhil, tidak mau mengorbankan dari apa yang dia miliki, dari waktunya, dari tenaganya, pikirannya, sebagian dari hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang dilindungi dari sifat kikir, bakhil, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati manusia, termasuk di dalamnya kita. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ciptakan banyak mengeluh, merasa kurang, kurang ini dan itu. Namun ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan berharap yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menuturkan, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Seandainya anak Adam manusia itu memiliki satu lembah emas, bukan satu kilo, dua kilo. Satu lembah harta yang sangat banyak, yang luar biasa banyaknya. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya dia akan menginginkan dua lembah emas. Walam yamla' fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab. Dan tidak akan membungkam dan menutup mulutnya kecuali tanah, kecuali kematian itu yang akan memutus ketamakan dia terhadap dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapapun yang bertaubat. Keadaan manusia demikian. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia amat cinta, amat suka terhadap harta. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan balasan Allah di dunia, demikian pula di akhirat. Kesempatan belum tentu kita dapatkan berulang. Kenikmatan belum tentu terus bertahan bersama kita. Umur adalah nikmat dari Allah, sebagaimana pula harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap semua itu. Allah taala menghasung kita semua. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fiyudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang akan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya untuknya dengan kelibatan yang amat banyak. Allah yang menjadikan sempit rezeki seorang, Allah pula yang menjadikan luas dan lapang rizki seorang. Namun semuanya, wa ilaihi turja'un, semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan diberikan taufik oleh Allah ta'ala untuk beramal saleh dan diberikan keistiqomahan hingga wafat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.